Mitra Bisnis, menurut Kwi Kiandi, kualitas sumber daya manusia Indonesia memang tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, lantaran kualitas pendidikan nasional tengah mengalami keterpurukan jika dibandingkan dengan masa-masa emas kebangkitan bangsa saat Indonesia giat berjuang untuk meraih kemerdekaan dari tangan penjajah asing. Menurutnya, terpuruknya kualitas pendidikan nasional berjalan seiring dengan terpuruknya moral para elit di tanah air. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiandi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, sejak kapan kualitas pendidikan kita mulai terpuruk dan apa indikatornya Pak? Oh, sejak lama, sebetulnya sejak lama sudah. Dan pendidikan nasional itu kan sudah, sekarang begini ya, indikasinya itu, kalau saya ya, tidak bisa melihat dari buku per buku lalu kemudian satu persatu diuji, itu tidak bisa. Akan tetapi kalau saya mendengarkan percakapan anak-anak saya yang mempunyai, yang anak-anaknya sudah ada yang SD, ada yang SMP, itu memilihnya sekolah itu sambil saya geleng-geleng kepala. Milih sekolah kok sambil ribetnya kayak gitu, kok nggak mau milih sekolah yang deket-deket saja. Nah kalau mereka cerita seperti apa mutunya dan bahayanya narkoba segala macam, ya mengerikan. Itulah indikasi-indikasi yang saya peroleh. Lantas, apa faktor yang membuat kualitas pendidikan kita terpuruk, Pak Kwi? Karena seluruhnya rusak. Jadi bukan hanya pendidikan, dalam segala bidang kan rusak. Jadi yang bersumber pada moral yang rusak, yang berkali-kali saya katakan, demoralisasi pada bangsa kita, elitnya itu sudah luar biasa, dan kalau itu sudah berjalan lama, semakin lama semakin parah. Kalau saya mengacu pada pikiran yang sudah lama ada, tetapi pada akhirnya saya tulis, yang di dalam buku kecil itu, yang ada merah putih pemberantasan KKN, itu tahun berapa saya menulis, itu di situ sudah saya katakan bahwa ini sudah luar biasa, kalau tidak dihentikan ya. Lalu saya memberi solusi kan, kita, oh ini edisi ketiganya 2005, ya itu sudah alarming bukan main sampai saya menulis buklet ini. Gitu. Ya saya menggambarkan bahwa ini demoralisasi. Saya memang mengambil judul korupsi KKN yang lebih banyak dipakai istilah itu. Ketika itu saya mengatakan bahwa yang dinamakan korupsi itu tidak terbatas pada mencuri uang. Itu sudah sampai kepada the corrupted mind. Jadi pikiran-pikirannya itu sudah terkorupsi. Dalam arti bohong nggak apa-apa, nyolong nggak apa-apa. Dan sekarang lebih hebat lagi, karena orang nyolong bisa ketawa-ketawa di KPK itu gimana? Senyum-senyum dengan gagah begitu gimana coba? Demikian Kwi Kiandi. Beni Rahmadi, Pas FM.